وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: ومد العين والتطلع والتشرف لذلك، لأن مجرد نظر العين وإنما هو نظر القلب لا مجرد نظر العين وإنما هو نظر القلب أو نظر القلب. ومد العين والتطلع والتشرف لذلك، dan muddul ain yaitu tatallu', merasa heran sehingga ingin melihat lebih jauh, dan tasyarruf yaitu ingin mengetahui dengan rasa kagum. La mujarrad nadharil ain, tidak semata-mata pandangan mata yang memandang dengan biasa. Wa innama huwa nadhul qalb, tetapi di sini pandangannya adalah pandangan qalb yang tentunya diinginkan dengannya merasa kagum takjub terhadap apa yang dia lihat. Walihada lam yakul wala tanzur aynaka wala tanzur aynaka ila mamatta'na bihi azwaja. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, walihada lam yakul, Allah tidak berfirman dengan lafad atau dengan kontes la tanzur aynaka ila ma matta'na bihi azwaja, tetapi Allah bahkan berfirman wala tamuddanna aynaika demikian. Jadi bukan la tanzur aynak, tapi wala tamuddanna aynaika. Al-ayah fa muddul ayn mutadammin للاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك. Dan muddul ain tentunya tercakup menganggap baik, bagus, indah dengan kalbunya. Dengan kalbunya. Jadi apa yang kalbu melihat indah, bagus, baik, dan keinginan untuk meraihnya, demikian tatallu'ihi ila dhalika. Jadi merasa indah, bagus, baik, atau membuat kalbu itu kagum, takjub, sehingga menginginkan untuk meraihnya. Tatallu'ihi ila dhalika. Wa mithlu qawlihi, dan ini seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala: wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbahum bilghadati wal'ashi يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. turidu zinatal hayatid dunya. Dan sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa, beribadah kepada Rabbnya di waktu pagi dan petangnya, yang semata-mata menginginkan wajah Allah. Dan janganlah kalian memusatkan pandangan matamu atau jangan engkau memalingkan dari mereka orang-orang yang beriman dan memusatkannya kepada orang-orang yang kamu kagum dari apa yang dia miliki dari perhiasan dunia. Turidu zinatal hayatid dunia, karena menginginkan perhiasan dunia, perhiasan kehidupan dunia. Jadi wala ta'du aynak, jangan bahkan engkau memalingkan pandanganmu dari mereka, anhum, dengan memusatkan pandangan itu kepada mereka, orang-orang kafir, musyrik dan seterusnya, dari penghamba-penghamba dunia atau pemuja-pemuja dunia. Turidu zinatal hayatid dunia, dalam rangka kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Dalam suratul Kahfi ayat ke-28. Sama dengan ayat sebelumnya, fahadil ayat bayanat al murad min tilkal ayah. Ayat ini menerangkan maksud dari ayat sebelumnya. Ayat ini menerangkan dari maksud ayat sebelumnya. Wa anna nadhral ayn al maqrun bi iradati zinatil hayatid dunya. Bahwasanya pandangan mata di sini dihubungkan dengannya dengan keinginan terhadap perhiasan kehidupan dunia, bi iradati zinatil hayatid dunya. Jadi pandangan mata di sini adalah pandangan yang berhubungan dengan keinginan dengan perhiasan kehidupan dunia. Di catatan nomor yang pertama, catatan atau footnote, la'allaha wa anna nadhral ain al-manhi anhu huwa al-makrun. Sepertinya yang diinginkan oleh beliau, kata muallik di sini, adalah wa anna nadhral ain, bahwasanya penglihatan mata yang dilarang, al-manhi anhu, penglihatan mata yang dilarang itu adalah yang bergandengan atau berhubungan dengan keinginan perhiasan kehidupan dunia. Ini yang dilarang. Wa nadhiru dzalika, adapun kalau tidak demikian tentunya tidak terlarang, karena tidak ada keinginan untuk melecehkan kaum mukminin, dan tidak ada maksud pula untuk menginginkan perhiasan kehidupan dunia yang juga atau yang dimiliki oleh orang-orang kafir musyrikin. Fanabbahahullah wa nadhiru dhalika, na'am. Dan yang semisal ini, qauluhu ta'ala wa nadhiru dhalika qauluhu ta'ala, dan yang semisal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ataynaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Dan kami telah mendatangkan kepadamu sab'an minal mathani, yaitu dari 7 ayat yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-fatihah yang dia itu ummul Qur'an, induknya al-Qur'an, wal Qur'an al-azim, dan telah kami datangkan kepadamu al-Qur'an secara utuh seluruhnya. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. Janganlah kalian memusatkan dan menempatkan pandangan mata kalian kepada apa yang kami berikan kepada mereka, orang-orang kafir musyrikin, azwajan minhum, dari perhiasan-perhiasan dunia dari mereka. Wala tahzan alaihim, dan jangan pula kalian bersedih. Wahfid janahaka lil mu'minin, tetapi hendaknya engkau merendahkan dirimu kepada orang-orang beriman. Hendaknya kamu merendahkan dirimu, wahfid janahaka lil mu'minin. Dalam surat Al-Hijr ini, ayat 87-88, fanabbahahu Allah Ta'ala 'alal igdibat bima atahu Allah. Maka dalam ayat ini Allah memperingatkan kepada kaum mukminin, 'alal igdibat bima atahu Allah, yaitu agar mereka merasa puas dan mencukupi dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dan yang diberikan itu minal mathani wal Qur'anil azim, yang diberikan itu adalah dari surah Al-Fatihah dan Al-Qur'an secara utuh. Kalaupun ayat ini khitab pembicaraannya tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi pelajaran yang besar ini kepada kaum mukminin, agar kaum mukminin tidak menempatkan pandangan mereka dengan pandangan kagum takjub, menginginkan apa yang juga diperoleh oleh orang-orang kafir musyrik dengan kehidupan dunianya, tetapi mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari agama, keimanan, dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan yang seharusnya ada, mereka merendahkan diri kepada kaum mukminin sehingga tidak cuek, tidak angkuh, dan tidak merendahkan kaum mukminin, tetapi bahkan bersama dengan kaum mukminin. Wamtanna 'alaihi bidzalika, dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dengan hal tersebut, yaitu dengan Al-Qur'an ini. Wa annal khair wal fadl war rahmah alladhi yahiqqul farhu was surur bihi, dan bahwasanya dengan kitab Allah ini kebaikan yang besar, keutamaan yang besar, dan merupakan rahmah yang Allah berikan kepada mereka, yang sepantasnya alladhi yahiqqul farh, yang sepantasnya kaum mukminin atau rasul dan kaum mukminin gembira. Gembira dan bahagia. Al-farh was-surur bihi. Jadi gembira dan bahagia. Senang. Fa inna dhalika khairun mimma yajma' ahlu dunya wa yatamatta'una bihi. Karena yang seperti ini tentunya lebih utama, lebih baik dari apa yang ahlu dunia mengumpulkannya dari harta dan perhiasan, dan yatamatta'una bihi, lebih baik daripada apa yang ahlu dunia berpesta menikmatinya. Wa innamal ladzina yanzuruna yaghbatuna humul mu'minun, tetapi mereka lah orang-orang kafir dan musyrik, mereka lah yang melihat dan mereka lah yang cemburu kepada kaum mukminin alladzina lam yaktarru bimaktarra bihil mu'ridun, yang orang-orang beriman ini tidaklah tertipu seperti tertipunya orang-orang yang berpaling. Falihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ini lebih baik yang Allah berikan kepadamu dari apa yang sekedar dikumpulkan oleh orang-orang pemuja dan penghamba dunia tersebut, dari apa-apa yang mereka berpesta, bersenang ria dengan perhiasan dunia tersebut, wa yatamatta'una bihi. Tetapi yang perlu engkau sadari bahwa mereka, bahkan orang-orang kafir musyrikin dan pemuja dunia dan penghamba dunia itu, innamal ladzina yanzuruna yaghbatuna atau yughbituna, nah, bahkan mereka melihat dan mereka cemburu kepada bahkan mereka orang-orang al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Di mana orang-orang yang beriman? Alladzina lam yaktarru, orang-orang beriman ini tidak pernah mereka tertipu, mereka tidak pernah goyah dengan apa yang menipu orang-orang yang menyimpang tersebut, bimaktarra bihil mu'ridun, dengan apa yang menipu orang-orang yang menyimpang tersebut. Naam, tetapi orang-orang mukminin dia kokoh, dia sabit, berpegang dengan keimanannya dan selalu berharap dengan apa yang ada di akhiratnya. Karena itu sepantasnya, falihadza qala, wafid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang yang beriman. Inilah yang seharusnya seorang beriman terbimbing bersikap, terbimbing berjalan di atas bimbingan ini, yaitu dia tidak sebagaimana pemuja-pemuja dunia, penghamba-penghamba dunia yang berlomba mereka kejar-mengejar, meraih, meraup daripada dunia dan perhiasannya. Tetapi mereka orang-orang beriman, mereka zuhud terhadap dunia, mereka zuhud terhadap dunia, mereka qanaah dengan dunia, mereka lebih mencukupi akhirat dan lebih menginginkan akhirat daripada dunia tersebut. Kalaupun orang-orang beriman, tentunya tidak akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pun tetap memberikan kepada mereka rezeki atau pemberiannya dari sisinya Subhanahu wa taala yang tidak sedikit dan banyak dan tidak terhingga. Demikian juga kalaupun dari sisi kadar, dari sisi jumlah perhitungan dunia itu sedikit, mereka orang-orang beriman disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang lebih baik di akhiratnya nanti dengan suatu yang tidak terhitung, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya. Sehingga orang-orang beriman tidak goyah, tidak tertipu. Tidak goyah dan tidak tertipu, tidak lantas ikut-ikutan seperti orang-orang pemuja-pemuja dunia atau penghamba-penghamba dunia tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mereka beristiqamah, mereka berpegang. Karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk bersama mereka, untuk bersabar bersama mereka, dan berjalan bersama mereka. Demikian untuk tidak melecehkan dan merendahkan kaum mukminin, karena mereka itulah yang sebenar-benarnya hamba-hamba Allah yang pantas untuk ditemani, yang pantas untuk bergaul dengan mereka. Sehingga kalau Nabi Muhammad SAW diberikan bimbingan seperti itu oleh Allah, maka kita umatnya pun demikian terhadap sesama kaum mukminin yang lain, terhadap sesama kaum mukminin yang lain. Kemudian juga tentunya kita telah mengetahui dengan keterangan tadi, melihat di sini bukan hanya sekedar melihat dengan mata, tetapi adanya keinginan qalb, yaitu pandangan qalb terhadap apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau pemuja dunia dan penghamba dunia. Maka karenanya ditegur dengan ayat ini, agar jangan sampai kita memposisikan dan menempatkan pandangan wajah dan mata kita kepada mereka dengan pandangan dan penglihatan yang seperti ini. Kemudian juga tentunya kita dapatkan dari keterangan bahwa selain iman pemberian yang utama, juga tentunya Allah telah memberikan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran, yang ini mujizat terbesar dan kebaikan yang besar terhadap beliau dan tentunya terhadap umat beliau, yang sepantasnya dengan kebaikan ini mereka bergembira bersyukur kepada Allah, mereka merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Karena dengan Al-Quran memberikan petunjuk dan memberikan bimbingan kepada mereka, sebagaimana dikatakan, inna hadzal Quran yahdi, Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada yang aqwam, kepada apa yang lebih lurus, kepada apa yang lebih lurus. Demikian Al-Quran. Kemudian yang seharusnya kita sadari bahwa apa yang didapatkan oleh ahlu dunia, mereka sifatnya sementara, dan karena sifatnya sementara, mereka pun ahlu dunia, bahkan melihat orang-orang yang beriman yang mendapatkan kenikmatan yang sempurna, mendapatkan kenikmatan yang menyeluruh yang diberikan oleh Allah dengan keimanan dan ketakwaan mereka dan dengan agama mereka. Ini bahkan membuat mereka cemburu sebetulnya, membuat orang-orang kafir, musyrikin, penghamba-penghamba dunia, pemuja-pemuja dunia atau ahlu dunia cemburu. Mereka bahkan melihat kaum mukminin tersebut dengan pandangan, yaitu sebaliknya, mereka merasa kagum, mereka merasa takjub dengan kaum mukminin ketidakpunyaan apa-apa, hanyalah sekedar dengan iman, tapi mereka lebih mempunyai tujuan, mempunyai harapan yang besar daripada mereka, orang-orang kafir musyrikin. Karena demikian keadaannya kaum mukminin, maka mereka adalah sebaik-baik hamba Allah. Karena mereka adalah orang yang baik, seharusnya kita merendahkan diri kepada mereka, yaitu mukmin dengan mukmin yang satu, saling merendahkan diri, saling bertawadhu. Wallahu a'lam bissawab. Betapa baiknya apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.